Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa anwalah ma ba'd. Sebelum kita lanjutkan bacaan terhadap syarah Al-Fiyah Ibn Malik yang syarah oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahmatullahi alaih, setorkan terlebih dahulu matan yang kemarin kita ambil 8, 9, 10 barakallahu fiik, yaitu ditambah dengan pantun yang berkaitan dengan tanda-tanda isim yang beliau ungkapkan dengan ungkapan bil jarri wa tanwini wan nida wa al wa musnadin lil ismi tamyizun hasal. Tafadhal. Naam. Tafadhal. نعم تفضل Dan ahsan tabarakallahu fi, kita lanjutkan. Qala al-muallif atsabahullah. Sekarang kita akan masukin tanda yang berikutnya setelah mengambil tanda yang pertama yaitu jar atau khafat. Kemudian mengambil tanda yang kedua yaitu tanwin. Sekarang yang ketiga, qauluhu wan nida. An-nida huwal alamatu salisah min alamatil ism. Nida itu adalah tanda yang ketiga dari tanda-tanda isim. Fakullu kalimatin munadatin fahiya ismun. Maka setiap kata yang diseru, dipanggil, maka dia itu isim. Misal dzalik contohnya, qauluhu ta'ala itu perkataan Allah Ta'ala, ya Yahya khudzil kitaba biquwwah. Di sini kan diseru, dipanggil, wahai Yahya, kan itu. Berarti pastikan Yahya di situ sebagai apa? Isim. Kenapa? Kemasukan huruf nida. Faham? Karena huruf nida ini tidak masuk pada fi'il wala huruf, enggak bisa. Ya qatala. Ya min, ya fi, ya ala, enggak bisa. Mafhum? Naam. Kita lihat. Fa Yahya ismun li'annaha munadatun. Dia itu isim karena dia diseru atau dipanggil. Fa nida wa alamatun. Maka nida nih, huruf nida di sini tandanya. Sawa'un kanat fit tarkib am fit taqdir. Baik itu nampak pada susunan atau ditakdirkan. Paham ya? Maka dia tanda. Rabbu. Itu kan nanti ya Rabb. Paham ya? Ada ya yang dibuang situ. Paham? Nah, sehingga walaupun secara susunan nampak atau ditakdirkan, nida itu tanda isim itu loh ya. Naam. Faqauluna ya rajulu kalimatu rajul ismun li'anaha musaddaratun biya an-nida. Yaitu kata rajul itu isim. Kenapa? Karena didahului dengan ya, yaitu ya nida. Ya enggak? Ya rajulu. Kadzalika law qulta. Seperti itu pula kalau engkau katakan ya daraba. Takunu daraba isman, daraba isim kalau. Paham ya? Nah, barakallahu fiik, daraba itu taruhlah nama orang lah. Daraba nama orang, kalau fiil enggak boleh ya. Ada orang namanya daraba. Ya akhi masmuk, ya akhi ismi daraba. Manggilnya ya daraba, boleh. Mahum. Ada orang punya nama dengan apa? Dengan bentuk mughair sighah, kutil namanya. Masmuknya akhi ismi kutila. Ya kutila, boleh. Paham ya? Nah, walaupun bentuknya fi'il karena dia nama orang, kita lihat sini. Li'annana nadainaha, dikarenakan kita memanggilnya. Wa hadha ya'ni anna 'indana rajulan ismuhu darab. Maksudnya di sini adalah di sisi kita ada orang namanya darab. Fa fil lughati ismu Yazid. Ismu Yazid Fafil lughah. Nah, maka secara bahasa isim Yazid wa asluha fil mudhari'. Naam. Yazid itu nama orang kan, Yazid. Yazid ya kan? Naam. Illa wa illa aslinya dia fil mudhari' dia. Dari kata yazyidu. Yazyidu. Enggak tanwin kan dia. Kenapa? Karena dia dikenal dengan al-alamiyah ma'a wazn fi'il. Yaf'ilu. Paham? Bisa dipahami ya? Ewa. Jadi isimnya Yazid itu walaupun bentuknya fi'il dia isim, nama orang kan, masmuknya ismi Yazidu. Ya Yazidu. Padahal Yazid ini fi'il enggak aslinya. Fi'il kan? Fi'il mudhari' timbangannya yaf'ilu. Yazyidu. Kemudian kenapa menjadi Yazidu? Sudah kita lewati pembahasannya. Yazyidu menjadi Yazidu dikarenakan di situ huruf ya, huruf illah, zai huruf apa sahih. Sedangkan dalam kaidah itu yang berhak mendapatkan harokat itu huruf sahih atau huruf illah san. Huruf sahih maka dinakal. Dinakal harokatnya, dipindahkan. Yang semula harokatnya kasrahnya itu ada pada na barakallahu fiik ya yazyidu dipindahkan kepada zai yazidu. Tukaran harokatnya. Hum. Wa asluha fi'lun mudhari'un, aslinya fi'il mudhari'. Wa fiha syammar. Syammar. Masmuknya ismi syammar. Ismi syammar. Ewa. Fahiyya fi'il madhin. Ya fi'il madhi. Tapi kalau sudah nama orang, jadi isim. Mahfum? Abdullah mahfum? Ewa. Kalau jadi nama orang, isim. Idan kullu kalimatin sahha antunada fahiyya ismun. Jika demikian, berarti setiap kata yang dibenarkan untuk dipanggil atau diseru, maka dia itu isim. Fakullu kalimatin suddirat bin nida fahiyya ismun. Maka setiap kata yang diawali dengan nida, maka dia itu isim. Wa amma qawlu ta'ala ya laita qawmi ya'lamun. Ya laita qawmi ya'lamun. Fa inna ya laisat linida. Ya di situ bukan ya untuk nida. Bedakan. Paham ya? Tapi walakin halit tanbih. Tanbih peringatan tentang apa? Penyesalan gitu loh. Ya? Naam. Paham ya? Atau istilahnya apanya? Tanbih tentang apa? Suatu harapan. Tanbih tentang suatu harapan. Ya laita qaumi ya'lamun. Duhai seandainya kaumku mereka itu mengetahui misalkan. Paham ya seperti itu ya? Nah, jadi bukan ya nida di situ, sehingga laita bukan isim. Mana itu? Jika bisa pahami ya, sehingga laita bukan isim di situ. Itu al-qaul wa al-qaul bi anna halin nida yakunu al-munada mahdhufan. Ada yang mengatakan ya itu huruf nida di situ. Kalau yang mengatakan ya itu huruf nida di situ, berarti munadanya mahdhuf dibuang takdirnya wa takdir ya rabbi. Ya rabbi, laita qaumi ya'lamun. Wahai Rabbku, tuhai seandainya kaumku. Mafhum insyaallah? Jadi ada dua versi. Ada yang mengatakan ya-nya huruf nida, berarti munadanya dibuang, takdirnya ya rabbi. Mafhum? Ada yang mengatakan ya-nya bukan huruf nida, tapi litanbih. Paham ya? Seperti itu. Wa kadzalika fi misli qouli ta'ala, seperti itu pula pada contohnya perkataan Allah Subhanahu wa ta'ala, alla yasjudu lillah. Fa 'ala qira'ati alla yasjudu lillah. Nah, berdasarkan bacaan atau qira'ah yang lain, alla ya usjudu lillah, imma an naj'alniya litanbih. Ima kita katakan ya itu ditanbih, ala ya usjudu lillah. Kita jadikan ya itu tanbih. Wa alal qaul bi anna halin nida, tapi berdasarkan pendapat yang lain bahwasanya ya itu nida, yakunu munada mahdhufan. Munada jadi buang takdirnya wa takdir ala ya qaumi usjudu. Ya, ketahuilah wahai kaumku. Wahai kaumku itu takdirnya ya. Itu takdirnya na'am seperti itu. Qaulu mafhum insyaallah. Nah, jadi nida termasuk tanda daripada isim. Para ulama memasukkan tanda ma'rifah di antaranya adalah apa? Nah, barakallahu fiik, di antaranya adalah masuk dalam munada. Paham ya? Tanda ma'rifah yaitu barakallahu nakirah maksudah. Huruf nida juga. Ya rajulu, itu orang tertentu atau orang umum? Tertentu. Ya rajulu, yang diinginkan orang tertentu, makanya walaupun dia bentuknya awal mulanya seakan-akan nakirah, jadi apa? Maksudah gitu loh, yang diinginkan orang tertentu. Faham ya? Nah, seperti itu. Kita lihat sini. Qalu wa al al-alamatu rabi'atu min alamatil asma, tanda yang keempat dari tanda dari isim adalah al. Wa ba'duhum yaqul, sebagian mereka mengatakan al-alif wal lam, was-shawab an yuqal al. Yang lihat ini. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin juga menguatkan yang sahih diungkapkan bukan alif wal lam tapi al. Was-shawab an yuqal al, kulluha adatu ta'rif. Semuanya al itu adalah alat untuk membuat ma'rifah. Faham? Fal masajidu masalan, maka masajid sebagai contoh ismun, wal buyutu ismun, wal ibil ismun. Masajid isim, buyut juga isim, al ibil juga isim, wal jibal wasyams wal qamar, jibal gunung-gunung, wasyams wal qamar, semuanya isim. Kullu kalimatin fiha al, setiap kata yang di dalamnya ada al fahiya ismun. Paham? Ada enggak fiil bisa enggak kemasukan al fiil? Bisa enggak masukkan al? Ini tebak-tebakan nih. Bisa enggak fi'il kemasukkan al Abdullah? Eh? Gimana jawabnya caranya? Antum bilang bisa, tapi bagaimana kaidahnya yang kita lewati kemarin? Bisa enggak al kemasukkan bisa enggak fi'il kemasukkan al? Gimana kaidahnya? Ingat enggak? Bisa enggak fi'il kemasukan Al Abdurrahman? Gimana keadaannya? Biasanya itu tempat-tempat. Masa sih fi'il kemasukan Al? Masa Al Doroba? Masa Al Duriba? Apa? Apa? Apa keadaannya kemarin yang sebutkan kemarin? Idza kana urida bihi lafdhu. Itu tebak-tebakannya gitu. Kalau yang diinginkan lafadz fi'il bisa fi'lun al fi'lu gitu loh. Fi'il kan fi'lun kasih al al fi'lu bisa. Itu maksudnya. Makanya kadang dulu ketika di Damaskus itu dia sering itu kadang jadikan tebak-tebakan itu ya. Sebagian mustafidun ketika mengajarkan kadang gitu untuk tebak-tebakan. Fi'lun ada enggak fi'il? Hah? Hal lafdu fi'lin. Dakhala ali al misalkan. Apakah lafadz fi'il itu masukan al? Naam. Fi'lun al-fi'lu gitu loh. Fi'ilnya itu lafadz fi'il itu loh. Kalau zat fi'il sendiri enggak akan kemasukan. Bisa dipahami? Ya, Mas, seperti itu caranya. Cara untuk tebak-tebakannya yang diinginkan lafadznya idza kana urida bihi lafdhuhu. Apabila yang diinginkan dengannya lafadznya na'am, kemasukan al, tanwin pun bisa, fi'lun, tanwin kan? Majrur pun bisa. Nadartu ila fi'lin, ya enggak? Seperti itu kalau lafadznya yang diinginkan. Kita lihat lagi. Barakallahu fikum, kata beliau di sini, lakin rubbama sayatina insyaallah taala fi babil mausul anna min al asma al mausulah al. Akan tapi rubbama bisa jadi nanti akan datang kepada kita insyaallah taala pada bab al mausul, bahwasanya termasuk isim-isim mausul adalah al. Karena mausul terbagi menjadi berapa kemarin dan telawati ihsan terbagi menjadi dua. Mausul harfi sama mausul ismi. Mausul ismi itu yang butuh silah dan butuh a'id. Paham ya? Alladhi, alladhina, alladhani, allati, allatani, allati, allai, allati, allawati. Itu semuanya nama mausul ismi namanya. Butuh apa mausul ismi? Silah dan a'id. Kalau mausul harfi, dia butuhnya hanya silah saja. Enggak butuh a'id. Karena mausul harfi ada berapa kemarin? Mausulun al-harfi khamsatu ahrufin. Hiya an wa anna. Wa kaima fahfad walau. Ya kan? Kita lewati kan kan? Mausulun al-harfi, mausulun al-harfi khamsatu ahrufin. Hiya an wa anna. Wa kai wa ma fahfad walau. Ada lima. Itu mausul harfi. Sehingga kalau ada mausul harfi, antum enggak perlu mencari mana aitnya, yang perlu hanya mana silahnya. Mafhum? Abdullah, kita lewati dulu ya. Naam. Ingat enggak Abdurrahman? Mausul harfi ingat kan? Kalau mausul ismi yang butuh apa tadi? Silah dan a'id. Kalau mausul harfi hanya lima huruf tadi. Paham ya? Hanya lima huruf tadi itu ya. Mausulun al-harfi khamsatu ahrufin. Hiya an wa anna wa kai wa ma fahfad wa lau. Itu. An, anna, kai, ma sama lau. Itu. Semuanya insyaAllah akan kita lewati insyaAllah ta'ala. Kata beliau, Wa anna silataha rubbama takunu fi'lan. Naam, terkadang al-mausulah itu silahnya bentuknya al-awa. Paham ya? Naam, silahnya afan. Silahnya bentuknya fi'il. Paham ya? Al-mausulah terus silahnya fi'il. Kaqul syair, ma anta bil hakami at-turdha hukumatuhu wala al-asili wala dhirra'i wal jadali. Naam. Jadi syahidnya ini aturdo, aturdo. Ya, naam. Ada al zitu, al mausulah, al mausulah. Naam. Kita ambil syahidnya aja ya. Syahidnya adalah naam barakallahu fiik. Silahnya fiil, silahnya fiil. Kita lihat fal naam fal al fiturdo. Huna ism mausul. Al pada turdo ism mausul. Idan al murad fi qaulil muallif al huwa masiwa al mausulah ya wa na'am. Berarti yang diinginkan dengan ucapan muallif ini al mu'arraf bi al itu bukan al mausulah. Paham ya? Bukan al mausulah. Kenapa? Li anna al mausulah qad tusal bil fi'il. Karena al mausulah terkadang bisa sambung pada fi'il. Turdo kan fi'il. Kemasukan al mausulah gitu loh. Cuman seringnya al mausulah itu masuknya isim fa'il isim maf'ul. Ad-dharib alladhi daraba. Al-madrub alladhi duriba. Cuman ternyata al-mausulah ini bisa masuk pada fi'il juga. Tapi yang diinginkan dengan al di sini tanda isim adalah apa? Selain al-mausulah. Nah. Mafhum soal ini? Ewa. Kita baca yang terakhir. Qauluhu. Wa musnadin wa hadhihi al-alamatul khamisah. Ini tanda yang kelima. Ay isnadin. Al-isnadu ilaih. Wal isnadu huwa idhafatu syai'in ila syai'in akhar. Masyaallah. Isnad itu maknanya adalah apa? Menyandarkan sesuatu kepada sesuatu yang lain. Menyandarkan sesuatu kepada sesuatu yang lain. Wa ya masdarun mimiyun. Dia adalah masdar mimi. Musnad masdar mimi ada mimnya di situ. Wa laysat isma maf'ulin. Dia bukan isim maf'ul. Paham ya? Bukan isim maf'ul. Qala Ibnu Hisyam rahimahullah taala, wa hadhihi al-alamatu ya'ni al-isnad anfa'ul alamat. Ibnu Hisyam mengatakan dalam kitab apa itu ya sebutnya bahwa itu naam qatrun nada. Kita lewati dulu ya. Dalam qatrun nada kan nama kata beliau wa hiyal alamah ya'ni al-isnad anfa'ul alamat. Paham ya? Dalam kitab juga Syudzur Dzahab. Paham ya? Ucapan Ibnu Hisyam tersebut bisa dilihat dalam syarah qatrun nada sama syarah Syudzur Dzahab. Dua-duanya karya Ibnu Hisyam. Matannya karya Ibnu Hisyam. Syarahnya juga karya Al-Imam Ibnu Hisyam Al-Ansari rahimahullah. Faham? Dulu ketika di Damaj, Mustafidun menyarankan ketika belajar qatrun nada, kitab sambilan yang dibaca Syudzur Dzahab ini. Perlengkap penyempurna. Mirip sih, cuman ada selain menyempurnakan. Faham ya? Artinya keping-keping emas Syudzur Dzahab. Mirip qatrun nada. Naam. Kata beliau, tanda ini yaitu isnad merupakan tanda yang paling bermanfaat. Kenapa kok demikian? Karena kadangkala ada isim yang dia tidak menerima tanda la al wala tanwin wala kasrah wala jir. Paham ya? Nah, terus bagaimana tandanya? Cuman isnad ilaih atau al hadithu anhu. Contohnya apa? Dhamir. Kita lihat kemarin kan dhamir. Dorabtu. Taknya dhamir isim atau bukan isan? Dhamir itu isim atau bukan isan? Dorabtu, taknya fi'il, taknya di situ domir kan? Domir itu isim bukan? Hah? Domir isim bukan? Isim. A'raful ma'arif bil ijma'. Ya enggak? Isim ma'rifah paling yang paling ma'rifah ijma'an domir. Nah, taunya dari mana dorabtu? Enggak kemasukan al wala tanwin wala kasrah, ya enggak? Ya, kok bisa kalau tahu kalau itu adalah isim? Al isnadu ilaih. Maknanya apa? Kita sandarkan sesuatu kepadanya. Mahum, dorab tu. Kita sandarkan pukulan kepada tu. Permentakan lem. Berarti tak di situ adalah isim. Paham ya? Bisa dipahami? Ewa. Jelas tu. Taknya isim atau bukan? Isim. Domir bukan domir. Isim bukan isim. Tandanya mana? Enggak jelas tun wala al tu wala tin. Enggak ada. Kita katakan tandanya adalah al isnadu ilaih. Anfa'ul alamat ila isim. Bisa dipahami? Nah ini tepat-tepatan juga biasanya. Ayo mana sekarang darabtu taknya kan isim, tandanya apa? Kalau orang belum belajar ini bingung. Tapi kalau udah belajar ini tahu tandanya isnad ilaih itu aja. Karena kalau kasih al enggak cocok al tu. Ditanwin tun, dorob tun, enggak cocok juga. Dikasroh dorob tin, enggak keliru juga. Kita katakan al-isnadu ilaih, kita sandarkan ad-dorob, pukulan kepada mutakallim. Taniat, li'anna minal asma' ma la yakbal illa hadil alamah, dikarenakan ada dari kalangan isim-isim yang tidak menerima kecuali tanda ini. Fakullu ma yakbal alamatul arba' as-sabiqah yakbal hadil alamah, Masya Allah. Maka setiap yang menerima empat tanda yang sudah kita lewati, menerima tanda al, tanwin, nida, jer, maksudnya akan menerima tanda yang terakhir ini, tanda isnad ilaih ini. Faham? Walaysa kullu ma yakbal hadil alamah yakbal alamatu sabiqah. Tapi tidak setiap isim yang menerima tanda isnad ilaih ini menerima tanda-tanda yang sudah kita lewati. Dhamir tentunya. Makanya para ulama mengatakan id bihi yu'raf atau id bihi tu'raf ismiyatu ad-dhamair. Dengannya akan dikenal isimnya dhamir-dhamir. Kita lihat. Kata beliau barakallahu fiik, kat domair seperti domir-domir. Fat domair fi misal seperti domir. Pada contoh kum tu koma kumna komu kumna ila akhri. La tu'raf ismiyatuha illa bil isnad. Itu dipahami baik-baik. Tidak diketahui keisimannya kecuali dengan apa? Isnad. Fahiyala takbal alamatul arba. Maka di situ domir-domir situ tidak menerima tanda empat tersebut atau empat tanda tersebut. Idan hiya a'amu wa ashar. Berarti kalau begitu isnad ilaih ini tanda yang a'am, yang lebih umum, wa asyhar, dan lebih masyhur. Fa kullu kalimatin yasihu an tusnida ilaiha syai'an wa ya ismun. Maka setiap kata yang dibenarkan engkau menyandarkan kepadanya sesuatu, maka itu adalah isim. Mahum seperti itu. Zaidun qa'imun. Zaidun qa'imun. Zaidun tanwin jelas ya. Qa'imun misalkan, isim bukan isim, tanwin plus. Nah, barakallahu fik, antum apa? Zaitun isim, tanwin dengan tanwin juga. Kemudian antum sandarkan sifat qiyam ada zait. Itu juga bisa. Nama isnad ilaih. Paham ya? Kita lihat sini. Falau qala laka qailun attafikum tu hal hiya ismun? Nah, masyaallah, Syekh Ibnu Taimin menjelaskannya gamblang sekali ini. Kalau ada orang berkata kepadamu, tak pada kumtu itu isim atau bukan? Al jawab na'am. Jawabannya apa? Na'am, iya, ismun. Walakin hala takbal alamatus sabiqah. Tapi dia tidak menerima tanda-tanda yang sudah kita lewati. Enggak menerima al wala tanwin, ya kan? Fala tujar wala tunawwan wala tunada wala tuhalla bi al. Tapi dia enggak dijar, enggak ditanwin, enggak dipanggil, enggak diseru, tidak juga apa? Na barakallahu fik, na'am dihiasi dengan al, maksudnya tidak pula kemasukan al. Faham? Seperti itu. Terus bagaimana kok tahu itu isim? Idan maladhi dallana ala anna ismun. Kalau begitu, apa sekarang yang menunjukkan kepada kita bahwasanya dia itu isim? Apa tandanya gitu loh. Al-jawab isnadul qiyam ilaiha. Masya Allah, jelas sekali. Jawabannya apa? Menyandarkan sifat qiyam berdiri kepadanya. Fatakul kumtu fatta al-an usnida ilaiha al-qiyam. Tak di situ disandarkan kepadanya qiyam berdiri. Kumtu, aku telah berdiri. Sifat berdiri disebahkan kemana ini? Disandarkan kemana Abdullah? Ke mutakallim. Nah. Karena likal kafi qaulil qa'il masalan innaka qa'imun. Seperti itu pula kah pada ucapan orang berkata. Sebagai contoh innaka qa'imun hiya ismun. Itu isim ya. Li'anal khobara usnida ilaiha. Karena khobarnya disandarkan kepadanya. Li'innaka qa'imun. Innaka qa'imun. Sesungguhnya kamu berdiri. Nah, berdiri disandarkan kepada apa? Kepada domir kaf. Faham belum? Ayo na'am. Wa huwa qa'imun fal isnadu idan a'amul alamatu ahsanuha, masyaallah. Ini bagus sekali. Maka isnad itu merupakan jika demikian merupakan apa? Tanda yang paling umum dan paling bagusnya. Lidukhulihi ala jamil asma', karena bisa masuk pada semua isim. Faham ya? Seperti itu. Selesaikan lagi ya. Al-alamatu tsalitsah, tanda yang keenam, tambahan tanda keenam ini, sihatu audid dhamir ilaih. Dibenarkannya kembali dhamir kepadanya. Jadi kalau ada dhamir kok kembali kepada kata tersebut, pastikan kata itu isim. Paham? Dhamir itu harus ada kembalinya, tempat kembalinya. Dhamir harus ada tempat kembalinya. Namanya apa barakallahu fik? Namanya apa berarti namanya? Nah, barakallahu fik, namanya barakallahu fiik, semacam a'id. Paham ya? A'id itu kan domir yang kembali waris musul misalkan, itu termasuk juga. Harus ada sesuatu yang terbagi atau kembali. Faqulu kalimatun yasihu a'udud domir ilaiha fa ya ismun masyaallah. Setiap kata yang dibenarkan domir itu kembali kepadanya, domir kembali kepadanya, maka kata tersebut adalah isim. Wa hadin alamatun muhimmatun jiddan, tanda ini penting sekali, masyaallah. Wa Ibnu Malik lam yadhkurha, tapi Ibnu Malik tidak menyebutkannya. Iya kan? Beliau enggak menyebutkan. Dia beliau hanya menyebutkan di melamatan apa? Bil jarri wa tanwini wa nida wa al wa mustadin lil ismi tamyizun hasal. Tanda yang keenam beliau tidak menyebutkan. Jadi kembalinya dhamir kepada kata tersebut menunjukkan kata tadi adalah apa? Isim. Kita lihat, wa dhahir annahu lam yadhkurha, secara dhahir beliau tidak menyebutkannya. Li annahu lam yurid al isti'ab, karena beliau tidak menginginkan untuk mencakup semuanya. Ini hanya di antara tanda-tanda isim, bukan membatasi, itu maksudnya. Beliau tidak menginginkan isti'ab mencakup semuanya. Paham ya? Wa hadhil alamatu 'arafna biha ismiyatan ma al-mausulah masalan. Tanda ini sebenarnya tanda yang kita akan mengetahui dengannya apa? Keisiman ma mausulah. Ma mausulah itu kan enggak kemasukan al, al-ma enggak boleh. Atau man enggak boleh juga. Atau min misalkan, kan enggak bisa ma mausulah. Tandanya apa? Nah, kita lihat dulu. Dengan tanda ini yaitu kembalinya dhamir kepada kata tersebut menunjukkan apa? Isimnya ma mausulah. Wa ismiyata aina, dan juga isimnya aina. Paham? Sahihun anna ma mausulah yasih isnad ilaiha. Benar. Kata beliau benar. Kalau ma mausulah itu dibenarkan apa? Disandarkan kepadanya. Sesuatu sandar kepadanya, fatakul dahaba, ma dahaba minal ayyam, telah berlalu, apa-apa yang telah berlalu dari hari-hari yang ada, atau telah hilang, telah pergi. Nah disitu ma disitu barakallahu fiik, ma mausulah, tapi taunya isim dari mana? Sandarkan, disandarkannya apa? Hari-hari yang telah berlalu, yang telah hilang kepada ma tadi itu. Nah, lakin tujat aidan asya' la yasihul isnad ilaiha, tapi ada juga beberapa perkara yang tidak dibenarkan kalau disandarkan kepadanya. Lakinna audat dhamir ilaiha yadul ala ismiyatiha, tapi kembalinya dhamir kepada ma tersebut menunjukkan ma itu adalah isim. Misal contohnya, Zaidun darabtuhu. Zaid, aku telah memukulnya. Ha di situ dhamir atau bukan Abdullah? Kembali ke mana? Zaid, berarti Zaid isim itu caranya gitu. Paham ya? Nah, Zaidun darabtuhu. Fa Zaidun alal isim. Kenapa? Li'anna fihi tanwin wasmun. Dikarenakan di situ ada tanwin. Paham ya? Naam. Wasmun dan juga isim, li'annahu ada ilaihi dhamir, karena dhamir kembali kepadanya. Bisa dipahami? Ya. Wa wal ha' fi darabtu. Idzan huwa ismun wa dallat 'alaihi alamatan. Berarti Zaid itu isim yang menunjukkan padanya dua tanda. Di samping tanwin, dhamir kembali kepadanya. Wa idza qara'ta qaulahu ta'ala, apabila kau baca perkataan Allah Ta'ala, mahma ta'tina bihi min ayatin litasharana biha wa fata'ti musnadun ila dhamir almustatir fi, ta'ti di situ disandarkan kepada dhamir mustatir yang ada di dalamnya. Di dalamnya ada ta'ti, di dalam ta'ti itu kan ada dhamir mustatir, ya enggak? Nah, barakallahu fiik, ay ta'ti nabihi anta, berarti mustatir wujubat atau jawazan ini, berarti Abdurrahman kalau takdirnya anta wujuban. Wa ya aidan la taqbal al jar, dia juga enggak menerima jar itu. Wala tanwin, tidak menerima tanwin juga. Wala nida, tidak menerima nida juga. Wala al, tidak menerima al juga. Wala taqbal isnad, dan juga tidak menerima isnad penyandaran. Lakin fiha audud dhamir bihi, tapi di situ ada tanda, yaitu apa? Kembalinya dhamir dengannya. Namanya bihi. Namanya mahma ta'tina bihi. Paham ya? Haknya kan kembali ke mana itu haknya tadi? Mahma kan? Ya enggak? Nah, kita lihat. Barakallahu fi dhamir fi bihi ya'ud 'ala mahma. Fa'audu dhamir dallana 'ala anna mahma ismun. Maka kembalinya dhamir di situ menunjukkan mahma itu isim. Wal khulasah, kesimpulannya yang terakhir, anna Ibnu Malik dzakara anna lil asma' khamsa 'alamat. Bahwasanya Ibnu Malik menyebutkan untuk isim itu ada 5 tanda, wahya al-jar, wa tanwin, wa nida, wa al, wal isnad. Wa asmanuha wa ammuha al-isnad, masyaallah. Dan yang paling mencakup paling umumnya tanda tersebut adalah isnad, al-isnadu ilaih. Wa nazidu alamatan sadisatan, dan kita menambahkan tanda yang keenam, wahia sihatu audid dhamir ilaih, yaitu dibenarkannya kembalinya dhamir kepadanya. Jadi kalau ada nebar, kalau suatu kata kok dhamir bisa kembali kepadanya, kata tersebut ketahuilah bahwasanya apa? Dia itu isim. Wallahu alam bissawab, itu yang kita ambil. Adapun besok insyaallah kita akan masuki nah barakallahu fiik pembahasan seputar 6 fi'il. Nah, fi'il madhi, fi'il amr atau yang semisalnya, dan tanda-tanda fi'il. Banyak tanda-tanda fi'il, karena tanda-tanda isim sudah kita selesaikan ya. Nah, pantun yang bisa ditambahkan, bita fa'alta wa atat wa yaf'ali wa nuni akbilanna fi'lun yanjali. Bita fa'alta wa atat wa yaf'ali wa nuni akbilanna fi'lun yanjali. Itu tambahannya. Paham ya? Jadi besok setorkan 2, mulai besok 2. Tanda isim sama tanda fi'il ini. Yang 2 yang di atas itu di antum kondisikan sendiri. Jadi besok setorannya berarti 10 sama 11 dikondisikan insyaallah ya. Na'amullah alhamdulillah.